Alhamdulillah, limpahan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat. Ya Allah, limpahkan, ya Allah, karuniakan kepada kita semua. Insyaallah nikmat ini senantiasa memberikan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam mengenang Rasulullah, di dalam menambahkan kecintaan kita kepada keduanya. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Sebelum kita lanjut kajian kita, sama-sama kita awali kajian dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين. الحمد لله. Pembahasan kita masih berkenaan dengan fasal rindu, fasal al-ishq. Ada orang bertanya, apakah kerinduan itu hilang setelah kita berjumpa dengan yang dicinta atau yang dirindukan? Orang yang tidak mengerti rindu, mereka akan menjawab, iya, karena obatnya rindu itu adalah berjumpa. Betul. Tapi apakah hakikatnya rindunya hilang? Tidak. Rindu itu akan selalu ada di hati seperti cinta, karena penguat cinta itu adalah rindunya. Namun jika rindu itu bertemu dengan kekasih, maka rindu itu akan tenang. Dia tidak akan meronta-ronta. Dia tidak akan bergejolak. Kenapa? Karena yang dirindunya ada di depan matanya. Seperti anak kecil yang begitu cinta kepada ibunya. Kalau ibunya ada, dia akan berhenti menangis. Tapi di saat ibunya tidak ada, dia akan bergejolak, dia akan ngamuk, dia akan nangis. Orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah, terutama memiliki cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para awliya salihin, sekalipun mereka setiap detik, setiap saat mereka berjumpa dengan Rasulullah, di dalam mimpinya ataupun dalam keadaan nyata sekalipun, bagi mereka rindu itu tak akan pernah hilang. Rindu itu akan terus ada, akan terus ada. Hanya saja rindu itu tenang di saat berjumpa dengan yang dicinta. Nah, jadi kalau ada orang kita tanya, kalau sudah bertemu dengan yang dicinta, rindu hilang. Kalau dia jawab rindunya hilang, berarti dia tidak tahu artinya cinta. Dan di dalam bab rindu ini, alhamdulillah, kita sedikit mengkaji dan membahas tentang yang berkenaan dengan rindu, khususnya menanamkan kecintaan kepada kita dan kerinduan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ditanya, dibilang oleh seorang muallif, qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin, Abu Tawwab An-Nakhshabi. Abu Tawwab Abu Turab An-Nakhshabi fi 'alamatil mahabba abyatan. Ada tanda-tanda dari tanda-tanda cinta, dia tulis dengan syair yang begitu panjang. Wala takhda'anna falil habibi dalailu waladayhi min tuhafil habibi wasailu minha tana'umuhu bimurri balaihi wa sururuhu fi kulli ma huwa fa'ilu fal man'u minhu 'atiyatun maqbulah والفجر إكرام وبر عاجل ومن الدلائل أن ترى من عزمه طوع الحبيب وإن ألح العادل ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل ومن الدلائل أن يرى متغشفا متحفظا من كل ما هو غائل. Orang ulama mengumpamakan kata-kata cinta yang disebut cinta itu dengan bait syair yang panjang. Katanya dibilang, jangan pernah sekali-sekali kau tertipu pada seorang kekasih, ya, yang mengaku dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, karena orang yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah itu pasti terlihat dengan beberapa tanda. Mereka memiliki beberapa tanda. Gak mungkin orang tiba-tiba ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi tidak terlihat tanda-tandanya. Gak mungkin. Seperti tadi saya katakan, ada anak yang cinta kepada ibunya. Jika ibunya tidak ada, dia akan menangis. Karena cintanya anak tersebut kepada ibunya, dia akan nangis. Dia akan mencari, di mana ibuku, di mana ibuku. Itu tanda anak itu begitu terikat dengan ibunya. Sehingga kemana ibunya pergi, rasanya anak itu ingin ikut dengan ibunya. Ada keterikatan. Seseorang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya demikian. Ada beberapa tanda yang dia miliki. Ada beberapa perantara yang dia ulurkan dari tanda-tanda cintanya itu. Katanya dibilang, dari tanda cintanya itu kepahitan bisa berubah menjadi manis. Lihat, kita ibadah. Selalu ibadah itu, bagi orang yang pertama kali mau ibadah, terasa berat. Bagi orang yang baru mengenal Allah, ibadah itu terasa tidak ringan. Ibadah itu dia rasakan seperti seolah beban yang diwajibkan Allah atas dirinya. Padahal hakikatnya kalau dia mengetahui, ibadah itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mana mungkin suatu nikmat dikatakan beban? Ada orang dikasih uang banyak, tapi dia ngerasa beban. Ada orang dikasih makanan banyak, dia ngerasa beban. Padahal itu nikmat. Dia tidak akan berkata itu beban. Tapi di saat diberi ujian, dia bilang beban. Kadang-kadang sholat pun, ibadah pun, kita merasa, ya Allah, pakai belum sholat lagi. Ya Allah, ribet ya, mesti nutup aurat. Padahal kan ipar, deket, serumah sama kita, udah kayak saudara. Ya Allah, sama sepupu, yang dari kecil bareng, mainnya bareng, makannya bareng, udah kayak abang sendiri, udah kayak adik sendiri. Tapi hukum Allah tidak bisa demikian. Dia merasa ribet, susah. Kenapa dia merasa demikian? Karena dia tidak sadar bahwa apa yang Allah wajibkan atau apa yang Allah perintahkan atas dirinya itu merupakan nikmat. Dia masih merasakan kepahitan, belum kemanisan. Dia belum merasakan kenikmatan dari ibadah. Siksaan, dia merasa itu siksa. Tapi kalau orang yang memiliki cinta kepada Allah, kata ulama ini, dia pun bisa merasakan siksa itu berupa kegembiraan. Apapun yang dilakukan oleh yang dicinta, kegembiraan. Nah, ini saya kasih contoh. Ada dua pasang kekasih lagi sedang jatuh cinta, mabuk kepayang. Kekasihnya cubit-cubitin pipi. Kamu lucu, hidungnya dipencet, kupingnya dijewer, tangannya dicubit. Kesel gak? Enggak. Hatta sakit. Ada kenikmatan yang masuk ke hatinya. Dia merasa itu perlakuan manja. Dia merasa itu perlakuan seorang kekasih kepada kekasihnya. Apapun meskipun sakit. Lagi capek nih istri. Lagi capek tapi cinta banget sama suami. Tiba-tiba suaminya tengah malam bilang lapar mah. Matanya ngantuk. Tapi dia rela bangun. Dia merasa beban? Tidak. Dia merasa memenuhi apa yang diminta suami. Masak untuk suami kenikmatan tersendiri. Nikmat, kata mereka. Kenapa? Dia punya cinta. Begitupun yang terjadi pada orang-orang soleh. Di saat mereka bangun tahajud. Di saat mereka bangun di waktu malam. Mereka laksana orang-orang yang sedang mabuk cinta, mabuk kepayang. Dan mereka pun bangun dengan sukacita. Meskipun mereka sakit, mereka akan berusaha memenuhi. Apa yang mereka anggap itu adalah kenikmatan. Apa yang mereka anggap itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah dengar kisah seorang Imam Al-Muhdhar وترد علي الحبيب عبد الرحمن سجار. الحبيب عمر محضر pernah satu ketika sakit dengan demam yang begitu tinggi sehingga katanya dilapisin tubuhnya dengan beberapa lapis selimut. Selimut yang paling tinggi kalau dipegang itu demamnya luar biasa, panasnya begitu terasa. Luar biasa kalau kita kebayang diri kita yang memiliki demam seperti itu, apa yang terjadi pada diri kita, wallahu a'lam bishawab. Ini bukan lagi perkara sholat zuhur, ini bukan lagi perkara sholat isya, ini bukan lagi perkara sholat subuh. Tapi tiba-tiba datang waktunya tahajud di waktu malam yang biasa rutin beliau laksanakan. Apa yang terjadi? Beliau berkata kepada jiwanya, ya nafsul ammara, wahai jiwa, nafsu al-ammara bisu, yang menurut, yang memerintahkan orang untuk berbuat keburukan, dia anggap sakit itu, kalau dia turuti, hawa nafsunya akan happy, hawa nafsunya akan bahagia, hawa nafsunya akan terus mendorongnya, sudah kamu lagi sakit, gak usah sholat, kamu lagi sakit, Allah itu kan rahmat, Allah itu rahim. Tapi dia menganggap itu dorongan hawa nafsu yang tidak boleh dituruti. Maka dia berkata, ya nafsul ammara bisu' gum, wahai hawa nafsu yang mendorong akan keburukan, bangkitlah. Sekarang adalah waktunya kau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah demam, di tengah menggigil tubuhnya, beliau rela bangkit, beliau rela bangun untuk mengerjakan rakaat-rakaat di waktu malam yang ada hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bisa terjadi? Karena cinta. Kerinduan yang begitu mendalam ada di hatinya para salafun salihin, di hatinya orang-orang soleh. Yang kita pun jika melihat luar biasa kan? Kenapa begitu mudah mereka melangkah? Ya, coba ada teman kita, kita tidak ada keterikatan spesial antara kita dengan mereka. Tiba-tiba mereka bilang, lagi asik-asik tidur, bikinin minum. Kira-kira apa yang kita lakukan? Sepanjang kita bangkit, kalaupun kita bangkit ada rasa enggak, karena enggak enak, hanya karena nolongin doang. Dan sepanjang kita buatin mungkin kita akan menggerutu. Begitu juga kepada istri umpamanya, yang tiba-tiba suaminya bangunin minta dibikinin makanan di waktu malam karena kelaparan, istrinya akan bangkit menggerutu. Suami enggak punya otak, istri lagi tidur enak-enak dibangunin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dorongan cinta dan rindu itu ternyata tidak tumbuh di hati. Dan seterusnya, suami juga demikian. Di saat lagi tidur nyaman, tiba-tiba istrinya membangunkan, istrinya berkata, Pak, kayaknya badan saya meriang, tolong dong ambilin obat, tolong dong ini. Suami yang memiliki jiwa rindu, sayang, kasih kepada istri, dengan sukacita akan bangkit, lalu dia berkata, kamu sakit apa? Perlu obat apa? Dan dia pun tidak merasa dibangunkan tidur itu adalah kesalahan. Dia akan bangkit dengan sukacita. Tapi kalau ada dorongannya, rindu itu tidak ada, cinta itu tidak bangkit, cinta itu tidak membara. Di saat dibangkitkan, ganggu aja orang lagi tidur. Ini ibu-ibu sama pasangannya boleh saling mengkoreksi diri. Itu jiwa-jiwa rasa-rasa cinta dan rindunya masih bangkit, masih ada atau enggak. Dia akan marah kalau rindu itu tidak ada, cinta itu tidak berkobar. Dia akan marah, dia bilang, ganggu aja waktu, kayak gak punya otak, emang gak ada waktu yang lain apa? Atau kamu bangkit sendiri, kalau sakit sendiri aja, jangan ngajak-ngajak orang. Nah, ini umpama, ini ibarat, saya kasih umpama aja, ini ibarat aja. Nah itulah, orang yang memiliki cinta selalu ada bukti, selalu ada tanda yang terlihat dan nampak dalam dirinya. Nah, di antara tanda-tandanya katanya waminat dalail antura. Di antaranya katanya dia merasa apa? Dia merasa tanda-tanda kenikmatan antura min azmihi katanya. Kita bisa melihat di antaranya adalah kita melihat dari niat tekad mereka. Masya Allah, sungguh-sungguh dalam ibadah. Mereka betul-betul dalam mengerjakan ketaatan, betul-betul dalam mengerjakan kebaikan. Mereka gak akan sembarangan, mereka akan berusaha. Katanya kita akan melihat tujuannya apa, adalah taat. Antura min azmihi tau al-habib, وألح العادل. Di antara tandanya dia pasti akan apa? Menampakkan perbuatannya. Kita akan lihat semuanya adalah ketaatan kepada Allah. Ada orang mengaku cinta kepada Allah, bahkan disuruh berjilbab aja berat, tapi dia mengaku cinta Allah. Allah adalah Tuhan. Siapa yang kasih kamu nikmat? Allah. Siapa yang kasih kamu rambut indah? Allah. Dia tahu. Siapa yang kasih kamu rezeki? Dia tahu. Allah. Dan dia tanya, kamu sayang sama Allah? Ya pastilah. Masa sama Tuhan gak sayang? Masa sama Tuhan gak cinta? Bagaimana? Bagaimana kau mau mengaku dirimu cinta sementara apa yang dia perintahkan atas dirimu saja tidak dilaksanakan? Nah, ini menjadi pecutan bagi diri kita, cambukan untuk diri kita. Begitu pula kita mengaku cinta kepada Allah, cinta. Siapa yang memberimu nikmat? Allah. Siapa yang memberimu makan? Allah. Siapa yang memberimu teduhan? Allah. Siapa yang memberimu kenyamanan? Allah. Siapa yang memberimu jantung? Allah. Siapa yang memberimu nafas? Allah. Dia tahu semuanya. Allah, Allah, Allah, Allah. Lalu di saat ditanya, kenapa subuhnya kesiangan? Lelah. Lelah. Ada orang kerja di satu perusahaan besar. Bosnya mewajibkan pukul 7 sudah harus sampai di kantor. Maka siapa yang bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar, dia akan mendapatkan gaji yang sangat baik, sangat bagus. Upah sesuai dengan kinerja. Ganjaran diganjar sesuai dengan pekerjaan. Siapa yang giat, pekerjaannya akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Ini datang masuk kantor pagi, tidak pernah absen, semangatnya luar biasa dalam ibadah, menunjukkan tekad yang luar biasa dalam mengerjakan ketaatan, terus terlihat. Kira-kira orang yang begini akan diapresiasi? Tidak diapresiasi, nampak. Lalu kemudian dia tahu bosnya sudah meletakkan dia dengan jabatan yang baik, rezekinya bagus, penghasilan gajinya bagus. Terus tiba-tiba masuk kantornya bukan pukul 7, pukul 8. Waktu ditegur, kan waktu masuk tuh jam 7. Kenapa kamu masuk jam 8? Dia dengan mudahnya menjawab, kesiangan. Kesiangan. Besok begitu lagi. Lusa begitu lagi. Malu tidak dengan atasan yang sudah memberinya jabatan yang baik? Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberi nikmat kepada kita, selalu Allah memberi tidak didahului dengan kinerja kita. Semuanya dikasih oleh Allah. Agar khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kami Allah telah menciptakan manusia dengan rupa, dengan wujud yang sangat luar biasa sempurnanya. Sangat luar biasa indahnya. Manusia diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi hati, diberi naluri, diberi nurani. Diberikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulutnya, lidahnya yang bisa merasakan kenikmatan aneka rupa makanan. Ini dari mana? Dari Allah. Tidak didahului dengan wajib ente sholat, ente dapat nikmat mencicipi. Kalau ente sholat, ente dapat. Tidak. Justru kalau kita dengan nikmat ini kita jaga dengan ibadah kepada Allah, dan kita merasakan sungguh luar biasa kebaikan Allah kepada kita ini, anugerah Allah yang Allah limpahkan kepada kita ini sungguh luar biasa, kita merasakan hal tersebut, maka Allah akan memberikannya lebih. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, maka apa yang aku beri, tadinya Allah kasih 10, Allah bisa bagi 100. Tadinya Allah kasih 100, Allah bisa galipat gandakan menjadi 1000. Kenapa? Karena kita pandai bersyukur. Jadi kalau ada orang ngaku cinta tapi gak taat, gak patuh, maka udah dipastikan cintanya bohong. Cintanya adalah dusta. Kemudian waminat dalailu, dan diantara tanda-tanda, katanya dia akan pergi. Dia akan mengecam telah jauh melangkah. Di antara tanda-tandanya dia akan terlihat tersenyum, sementara di dalam hatinya terdapat kesedihan dari kekasih. Senyum aja. Meskipun dicemberutin sama yang dicinta, senyum. Disakitin, happy. An yura mutabassima wal qalbu fihi min al habibi balabil. Meskipun di dalam hatinya hakikatnya sedih, tapi dia tetap bahagia. Dia tetap senang. Tuh. Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka hidup lapar. Mereka merintih kelaparan. Tapi mereka tetap tersenyum melihat kekasih mereka. Gak ada tuh satu sahabat Nabi kayak kedengeran ceritanya cemberut sama Nabi. Semua senyum. Semua patuh. Orang-orang ashabus sufah yang tinggal di belakang masjid Kota Madinah. Gak makan. Tidurnya sembarangan di jalan, ya perang. Tapi begitu mereka cinta kepada Rasulullah, mereka cinta kepada Allah, tidak satu pun dari mereka ada yang merintih. Lalu kemudian membuat mereka berpaling dari Allah, tidak. Cinta yang begitu luar biasa membuat mereka menerima segala bentuk keadaan kesedihan sekalipun. Tapi mereka akan selalu menghadapi kesedihan itu dengan kebahagiaan. Kita diuji sama Allah dalam hidup. Pasti setiap orang ada ujian. Dan tahukah kalian kesedihan kita itu adalah mukaffiral dzunub. Kesedihan yang Allah beri kepada kita penghapus dosa-dosa kita. Di saat kita meneteskan air mata karena sakit, bahkan duri yang menancap di dalam kaki kita, tiba-tiba kita melangkah ada duri yang masuk ke dalam kaki kita. Lalu kita menangis, kita merasakan sakit. Tidaklah sakit itu ataupun tangisan itu melainkan Allah ganjar, Allah ganti rasa sakit yang kita rasa itu dengan apa? Penghapus dosa, pengampunan dosa. La ilaha illallah, ya khaira rab mana? Tuhan yang begitu luar biasa ada bersama dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala, dan beruntung kita dijadikan sebagai hamba-hambanya. Beruntung kita semua dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangisan diganjal pengampunan luar biasa. Rasa sakit digigit oleh semut diganjal pengampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rasa sakit duri yang menancap diganjal pengampunan, lalu bagaimana dengan rasa sakit hati karena orang yang kita kasihi tiada? Bagaimana dengan rasa sakit kehilangan benda? Bagaimana dengan rasa sakit kehilangan suami? Bagaimana dengan rasa sakit kehilangan anak? Bagaimana dengan rasa sakit kehilangan orang tua? Ganjaran apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau duri saja yang menancap Allah beri ganjaran, masa iya? Kehilangan nikmat, kehilangan orang tua, kehilangan suami, kehilangan anak, Allah tidak ganjar? Mustahil bagimu. Mustahil bagi Allah demikian. Kita perlu banyak belajar. Masya Allah. Kemudian nominat dalail an yura mutafahima. Di antara tanda-tandanya juga, kata dibilang, dia akan selalu ingin faham akan firman-firmannya Allah. Likalaman yuhza ladehi sa'ilu. Dia akan selalu ingin berusaha faham akan semua ucapan-ucapan orang yang dikasihinya itu, orang yang dicintainya itu. Kita mengaku cinta kepada Allah, ingin faham Quran enggak? Ingin faham enggak dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibilang katanya Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Katanya emang Qur'an itu diadakan tujuannya untuk memberikan petunjuk bagi kita. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, katanya, hendaklah dia mengerjakan salat, karena orang di saat salat dia sedang berbicara dengan Allah. Dan barang siapa ingin Allah berbicara dengannya, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran Allah itu sedang berbicara dengan kita. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Rasulullah, Bagaimana kita antusiasnya dalam mengkaji firman-Nya, dalam mengkaji hadis-hadis-Nya. Coba umpamanya kamu dapat surat dari kekasih hati tinggalnya di luar. Mungkin bahasanya bahasa Inggris. Kamu jatuh cinta sama dia. Lalu dia nulis surat pakai bahasa Inggris. Pengen paham apa yang dia tulis? Ada orang Cina, tinggalnya di Cina. Bisanya ngomongin Cina. Tapi kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia. Lalu dia nulis bahasa Cina, kirim ke kamu, mau paham? Kamu akan berusaha tidak mencari makna dari arti itu semua. Apalagi ini bahasa Arab, yang mana kalau kamu mempelajari artinya, keuntungan bagimu. Seantusias itukah kita dalam mencari maknanya? Sungguh kita jauh sekali dari kata cinta. Malu rasa ini rasanya ingin berucap cinta kepada Allah. Bahkan dengan firman-Nya saja, kita cenderung tawar-menawar. Di dalam membacanya saja, banyak dari kita bahkan membaca buku. Jangankan arti, cara membacanya pun kita masih salah. Tidak ada sesuatu yang mendorong kita, hayo, mau gak baca firman Allah ini? Mau gak kamu baca? Dia akan terus berusaha, kata kalau orang cinta begitu. Dia mau ngerti apa yang dibilangin sama yang dicinta. Hadis Nabi apa? Nabi ngomong apa? Maksudnya dari hadis Nabi ini apa? Dan seterusnya. Itu tanda-tanda orang-orang yang cinta. Masya Allah. Kita mesti belajar dari orang-orang itu semua yang betul-betul memiliki cinta. Hidupnya Quran, hidupnya hadis Nabi Muhammad. Para ulama di kepalanya ada ribuan, ratusan ribu hadis Nabi. Para alim, para orang-orang soleh, mereka pada hafal Quran. Mereka begitu mencintai Quran. Nah kita sedang belajar menjadi mereka. Mulai sekarang kita berusaha firman Allah jauh lebih penting daripada kata-kata yang lainnya. Mulai sekarang juga kita berazam, bertekad pada diri kita. Satu persatu dari untaian mutiara kata lisan Nabi kita Muhammad SAW akan kita pelajari, kita akan terus berusaha. Untuk apa? Untuk memahami ucapan-ucapan yang kita aku, yang kita rasa, kita cinta kepada mereka. Wa min ad-dala'il an yura mutakashiba wa tahaffidha min kulli ma huwa ga'ilu. Di antara tanda-tanda, katanya, kita akan terlihat, mereka akan terlihat hidupnya, hidupnya sederhana. Karena orang yang terlalu ungkap, terlalu pamer, itu bisa jadi pendusta nomor satu. Orang yang aku cinta gak perlu teriak-teriak saya cinta. Karena cinta tempatnya di hati dan dirasa. Bahkan ada orang yang bisa saling mencintai tanpa kata-kata. Bisa saling mengasihi tanpa kata-kata. Kenapa? Karena telepatinya pakai hati. Dan itulah umpamanya, ibaratnya cinta kita kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul-Nya. Gak usah tuh kita tulis surat, I love you Allah, I love you Rasulullah, we love you, gak perlu. Kita gak perlu begitu, kita juga gak perlu pasang status, kita gak perlu pamer ke orang bagaimana cinta kita dengan kata-kata itu. Yang perlu adalah menunjukkan dengan perbuatan. Makanya orang-orang yang memiliki cinta, mereka kan terhidup dengan taraf yang biasa-biasa saja. Tapi mereka cenderung memelihara dari setiap ucapan mereka. Mereka menjaga. Kalau mereka bilang cinta, mereka akan buktikan dengan segenap jiwa raga mereka kalau mereka cinta. Itu tanda-tanda orang yang cinta. Masya Allah. Hikayat. Marra Isa alaihi salam bisyaf yusgiya bustanan faqala syab di Isa sal rabbak an yarzuqni min mahabbatihi mithqala darah. فقال عيسى لا تطيق مقدار ذرة فقال نصف ذرة فقال عيسى عليه السلام يا رب ارزقه نصف ذرة من محبتك ومضى عيسى عليه السلام فلما كان بعد مدة طويلة مرة يحمل بمحل ذلك الشاب فسأله عنه فقال جنة وذهب إلى الجبال فدعا الله عيسى عليه السلام أن يريه إياه فرآه بين الجبال فوجده قائما على صخرة شاخصا طرفه إلى السماء. وسلم عليه عيسى عليه السلام فلم يرد عليه فقال أنا عيسى. فأوحى الله تعالى إلى عيسى أكيف يسمع كلام الآدمي من كان في قلبه مقدار نصف ذرة من محبتي وعزتي وجلالي لو قطعته بالمنشار لما علم بذلك. سبحان الله. Sebuah kisah. Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam pernah melewati seorang pemuda katanya, yang sedang menyiram kebun. Lagi nyiramin kebun, tiba-tiba diketemu sama Nabi Isa. Lalu kemudian dia berkata kepada Nabi Allah Isa, wahai Nabi Allah Isa, mintalah kepada Allah agar mengaruniakan kepadaku rasa cinta kepadanya. Min mahabbatahu mithqala dzarrah. Tolong katanya mintain sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepadaku seberat semut dzarrah dari kecintaan kepadanya. Pengen ngerasain cinta sama Allah tuh kayak gimana sih rasanya? Bagi dong seberat biji sawi aja. Coba dong mintain sama Allah. Kata Nabi Allah Isa, kalau kamu punya rasa cinta kepada Allah seberat biji sawi, kamu gak bakalan sanggup. Ya udah kalau gitu saya minta separuhnya aja, separuh dzarrah. Nisfu dzarrah. Mintain, doain biar saya memiliki rasa cinta nisfu dzarrah kepada Allah. Maka Nabi Allah Isa berdoa, ya Rabbi urzuqhu nisfu dzarrah min mahabbatik. Allah karuniakan kepadanya seberat nisfu dzarrah, separuh dari biji sawi cinta kepada. Kemudian Nabi Allah Isa berlalu, pergi. Selang beberapa lama Nabi Allah Isa kemudian kembali lagi di tempat yang sama waktu dia pernah berjumpa pada pemuda tersebut. Akhirnya kemudian Nabi Allah Isa bertanya kepada orang-orang, ada yang lihat gak? Pemuda fulan beberapa lama waktu pernah berjumpa dengan orang-orang bilang jannah, orang itu gila. Sekarang di mana? Oh, ada di gunung. Akhirnya Nabi Allah Isa berdoa kepada Allah minta ditunjukin kemana perginya orang itu. Ditunjukin, dikasih tahu sama Allah tuh dia duduk di sana. Didatangi oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Begitu Nabi Allah Isa datang, Nabi Allah Isa melihat dia berada di antara gunung-gunung dan ditemukan dia sedang berdiri di atas batu yang begitu besar. Matanya sedang menghadap ke langit. Kemudian Nabi Allah Isa ajak bicara. Nabi Allah Isa tanya, Nabi Allah Isa siapa? Nabi Allah Isa mengucap assalamualaikum. Tak dijawab-jawab sama dia. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Wahai Isa, bagaimana bisa? Ya, katanya bagaimana bisa mendengar pembicaraan manusia, orang yang di dalam hatinya terdapat kadar seberat zarrah, separuh zarrah cinta kepadaku. Bagaimana bisa orang yang di hatinya ada rasa cinta kepadaku separuh zarrah bisa mendengar ucapan manusia? Enggak. Diajak ngomong lagi sama manusia, enggak dengar. Hidupnya hanya Allah. Fikirannya hanya Allah. Itu kalau betul-betul punya cinta yang sungguh-sungguh. Itulah kenapa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam waktu dibilang awal mula berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam mengasingkan diri karena enggak sanggup dengar ucapan-ucapan manusia. Beda banget. Sama kayak kita. Kita teleponan sama orang yang kita cinta sampai pulsa habis, kita bilang kurang, pengen ngomong lagi terus-terusan, pengennya berdua aja. Iya berdua aja tuh kalau orang udah cinta tuh begitu tuh. Coba sama yang biasa-biasa aja sanggup gak? Telepon 5 menit aja udah kayak 5 jam. Ya Allah kapan kelarnya sih ini orang ngomong. Ya cerita, orang cerita. Kita karena gak punya rasa, dia bilang lama banget cerita. Kapan selesai? 5 menit padahal. Tapi coba kalau ngomong sama yang kita kasih 5 menit kurang. ada kenikmatan tersendiri. Itulah yang dirasa oleh pemuda tersebut yang meminta kepada Nabi Allah Isa untuk didoakan. Biar Allah letakkan di dalam hatinya hanya seberat separuh dzarrah. Di dalam mencintai Allah, rasa dalam mencintai Allah sudah tidak mau lagi bicara sama manusia, karena udah gak bisa lagi ngedengar ucapan manusia, yang ada hanya di hatinya Allah, Allah, Allah, Allah. Katanya Allah kemudian berkata, fawa'izzati wa jalali, demi keagunganku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya engkau memotong dia dengan gergaji, sekarang kamu potong dia pakai gergaji, sungguh tentu dia tidak akan merasakan hal tersebut. Dia gak akan tahu kalau dirinya udah dibelah dua. Dia gak akan tahu dirinya tangannya dipotong. Dia gak akan tahu, dia gak akan ngerasain apa-apa. La ilaha illallah. Mendengar kisah-kisah seperti ini seolah-olah kisah-kisah di zaman Nabi yang kita mendengar, ada sahabat yang rela tangannya terpotong hanya untuk menjaga panji Rasulullah. Hanya untuk menjaga bendera Rasulullah. Terkadang kita berpikir mau ngejagain bendera aja, Rasulullahnya gak ada. Bagaimana kisahnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Rasulullah di Madinah, mereka berperang di kota Mu'tah. Sayyidina Ja'far At-Tayyar menjaga bendera Rasulullah dengan begitu luar biasa. Dipotong tangannya. Tapi seolah rasa itu tidak dirasa oleh. Begitu besar kecintaan Sayyidina Ja'far At-Tayyar kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya satu tangannya, dua tangannya kemudian dipotong kembali. Sisa dari tangannya. Dia genggam erat panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau pun jatuh tersungkur. Dan panji Rasulullah pun kemudian diambil lagi oleh orang-orang setelah itu. Bayangkan, Rasulullah tidak ada. Rasulullah di Madinah. Rasulullah bahkan tidak ikut turun perang di sana. Rasulullah hanya memerintahkan mereka. Tapi sungguh mereka adalah orang-orang yang punya kecintaan besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Habib. Habib bin Zaid, tangannya dipotong, kakinya dipotong, satu persatu dari anggota tubuhnya dipotong, hanya untuk keluar dari agamanya Rasulullah. Sungguh mereka semua menolak, tidak ada yang mau. Besar kecintaan mereka kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Bilal bin Rabah dipukul. Diletakkan batu yang besar di atas dadanya yang menyesakkan dia. Dilucuti semua pakaiannya di tengah padang pasir yang mentereng panasnya yang luar biasa. Diminta apa? Keluar dari agamanya Allah. Keluar dari agamanya Rasulullah. Mereka tetap bilang ahadun ahad. Kecintaan mereka begitu luar biasa. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulullah. Masya Allah, masya Allah. Wa man idda'a thalathah wa lam yatatahhar min thalathah fa huwa maghrur. Siapa yang mengaku tiga hal tetapi tidak menyucikan dirinya dari tiga hal yang lain, katanya, maka dia adalah orang yang tertipu. Wa huwa maghrur. Awwaluha man idda'a halawa dzikrullah wa huwa yuhibbud dunya. Yang pertama katanya siapa orang yang mengaku kemanisan zikir kepada Allah, dia bilang dia bisa ngerasain zikir, manisnya zikir, manisnya ibadah. Tapi kata dia bilang dia masih punya rasa cinta sama dunia. Ini orang tertipu, bohong. Karena orang kalau sudah merasakan manisnya zikir, manisnya ibadah, gak mungkin dia merasakan cinta kepada dunia. Gak mungkin. Tidak mungkin merasakan cinta kepada dunia sedikitpun. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya berzikir, nikmatnya bermunajat, nikmatnya cinta kepada Allah, nikmatnya cinta kepada Rasulullah. Kalau ada tawarannya, rasa cinta itu mau dihilangkan dengan diganti harta yang mereka punya, mereka rela kehilangan harta asalkan rasa yang mereka rasa itu tidak hilang. Makanya kan Habib Umar pernah cerita ada seorang raja mengamati ada orang tua yang sedang duduk di bawah pohon, kemudian dia mengeluarkan dari sakunya roti yang kering, diletakkan air, kemudian dia pun menyanyi di bawah pohon yang sedang dia duduk. Ma'un wa khubzun wa dhillun, hadza na'imul ajallu, bisa dibilang air, roti, kemudian naungan. Dia naungannya bukan rumah, makanannya bukan daging, makanannya bukan nasi mandi, makanannya bukan nasi kebuli, makanannya bukan nasi sama sambal sama ikan, bukan. Dia cuma ngeluarin roti kering sama air, kemudian dia berteduh di bawah naungan pohon yang ada di jalanan. Dia duduk di sana, kemudian dia berdendang sambil menyanyi. Hidupnya happy luar biasa, bahagia luar biasa. Dia bilang, ma'un wa khubzun, air, roti, dan naungan, wa dhillun, teduhan ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Rumah gak punya. Makanan cuma ketemu roti sama air doang. Berteduhnya di bawah pohon. Ada seorang raja mengamati dari kejauhan. Ini orang bisa-bisanya. Kemudian habis dia makan rotinya, dia minum airnya, kemudian dia tertidur dengan lelapnya di bawah pohon tersebut. Nikmat luar biasa. Ini raja ngamatin dari kejauhan. Subhanallah, kok bisa ya? Itu orang hebat banget. Segala begitu aja katanya makan roti, air, tapi kok bisa ngerasain nikmat luar biasa. Saya tinggal di istana, makanan macam-macam tapi kagak nafsu. Tidur di tempat yang begitu nikmat, katil yang lembut, apa seperti yang halus, sutra dan lain sebagainya, tapi tidur nggak pernah nyenyak. Akhirnya raja memerintahkan ajudannya, panggil orang tersebut, suruh menghadap ke saya mau tahu resepnya apa, kok bisa hidup tenang begitu. Dipanggil menghadap raja. Rajanya bilang, kok kamu bisa cuma makan roti sama air doang, duduknya juga cuma di bawah naungan pohon, berteduhnya dari pohon. Kenapa kamu bisa mendendangkan kata-kata dengan bilhada na'imul ajallu, katanya. Ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa. Kok bisa? Rajanya bertanya. Kemudian dia menjawab, hai raja, katanya. Seandainya, jika, katanya, air tidak ditemukan di mana-mana, kemudian air itu hanya bisa kau dapatkan, kau kehausan nih, kau hanya bisa dapatkan air itu dengan membayar separuh kerajaanmu. Kau sedang kehausan, kau mencari air kemana-mana tidak dapat, tiba-tiba air ada, tapi kau harus membayar dengan separuh kekayaanmu. Apakah kau akan bayar? Oke, kata dia bilang, pasti akan saya serahkan, asalkan jangan sampai saya mati kehausan. Separuh kerajaan saya bakal saya bayar untuk seteguk air. Kemudian dia tanya lagi, Taib, setelah kau beli air, kemudian tiba-tiba kau tidak bisa kencing. Tidak ada obatnya kecuali dengan cara kau membelinya dengan separuh lagi kekayaanmu harus kau berikan. Bagaimana? Apakah kau akan berikan hanya untuk mengeluarkan air kencing dari tubuhmu? Jadi tertahan, kencingnya gak bisa. Kesana kemari gak bisa. Hanya caranya satu-satunya adalah membayar dengan separuh kerajaanmu. Raja itu dengan lantang menjawab, aki, saya akan berikan daripada saya harus mati karena menahan rasa sakit. Kemudian orang tersebut tertawa dengan santainya, dia berkata, bayangkan kerajaan yang kau miliki ini tidak sepadan dengan nikmat Allah seteguk air dan nikmat Allah dengan mengeluarkan air seni dari kemaluan. Berapa banyak nikmat Allah yang kita buang-buang, yang kita bahkan belum tahu cara mensyukurinya. Nikmat Allah yang begitu banyak. Nikmat Allah memberi kita makan. Nikmat Allah yang mengenyangkan perut. Nikmat Allah yang mampu lagi mengeluarkan kotoran dalam tubuh kita. Semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang rasanya kalau kita pikirkan, yang rasanya kalau kita bayangkan, tidak pantas kita ini mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mengaku merasakan manisnya ibadah, tapi dia masih cinta kepada dunia, maka itu bohong. Kemudian yang kedua, manidda'a mahabbatal ikhlas fil amal wa yuhibbu ta'dhimun nasulah. Orang yang mengaku cinta ikhlas dalam beramal. Saya tuh gak suka kalau ibadah tuh pamrih. Saya tuh senang nih ibadah tuh lillah, ikhlas, salat tuh karena Allah, sedekah tuh karena Allah. Tapi lihat, tetapi dia senang kalau orang itu memuliakan dia. Berarti orang ini tertipu dengan kata ikhlasnya. Ngaku senang ibadah lillah, maunya ibadah lillah. Tapi kalau ada orang gak agungin dia, dia tersinggung, dia kecewa. Na'udzubillah min dzalik. Kita belajar ikhlas dalam beramal, dalam memberi, dalam membantu. Jika ternyata orang yang kita bantu, orang yang kita tolong tidak sepadan membalas kita, bahkan mungkin tidak menoleh kita, bahkan mungkin tidak berterima kasih pada kita, bagaimana kita? Jika kita tidak merasakan tersinggung sedikit pun hati kita, maka betul itu namanya ikhlas. Tapi kalau ternyata kita pernah berbuat baik kepada orang, atau mungkin kita pernah membantu orang, atau mungkin kita pernah meminjamkan orang uang, atau mungkin kita pernah memberi di saat dia sulit dan lain sebagainya, tapi ternyata orang tersebut tidak pernah sekalipun berterima kasih pada kita, menoleh kepada kita saja tidak. Tiba-tiba hati kita berkata, orang ini gak tahu diuntung, waktu susah kemana aja, padahal kita yang tolongin, padahal kita yang bantuin tuh. Dulu waktu jatuh, nangis-nangisnya ke rumah kita. Sekarang sama kita boro-boro. Kalau bahasanya orang kita, kulit, kacang lupa sama kulitnya, ya. Apa saya terbalik? Kulit lupa sama kacangnya? Kacang lupa sama kulitnya, saya bilang. Kacang lupa sama kulit, bahasa kita. Kenapa itu terjadi? Karena jiwa kita yang selalu ingin dihormati. Jiwa kita yang selalu terkadang ingin diagung-agungkan, ingin ditinggikan. Dan orang kalau mengaku bahwa dia ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam menolong, tapi suka mengungkit atau inginnya diagungkan, inginnya ditinggikan, maka itu jauh dari yang disebut kata ikhlas. Wa thalithuha man idda'a mahabba khaliquh min ghairi isqat nafsih. Ketiga, orang yang mengaku cinta kepada Allah yang menciptakannya, tetapi dia tidak berani menjatuhkan dirinya untuk Allah. Dihina asal untuk Allah gak apa-apa, tapi dia gak mau. Dikatain kuno untuk Allah dia gak mau. Dikatain kuper untuk Allah dia gak mau. Dikatain so'alim untuk Allah dia gak mau. Itu kan hinaan-hinaan orang yang mau hijrah. Hinaan-hinaan orang yang benar datang dari orang-orang yang tidak mengerti, keluar dari mulut-mulutnya. Soalin, masih muda, jangan kayak orang tua, kuper banget, kurang pergaulan. Kamu masih cantik, jangan tua-tuain diri. Orang-orang yang kepengen benar, pengen dekat kepada Allah, datang ujian-ujian, ada perkataan-perkataan, dorongan-dorongan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak sejalan, yang tidak sepaham, dihina-hina, soalim, luarnya aja rapat, padahal hatinya busuk. Gara-gara begitu dia gak kuat. Akhirnya dia lepas lagi kerudungnya. Akhirnya dia lepas lagi pakaiannya. Baru mau coba pakai baju panjang, toto digodain. Digoda-godain. Rapi amat, udah jadi ustazah. Gak kuat sama kata-kata begitu. Dilepas lagi, gak malu. Tapi ngaku cinta sama Allah, bohong. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, rela sekalipun dirinya dijatuhkan, rela sekalipun dirinya diinjak-injak. Kenapa? Kalau itu untuk Allah, maka mereka rela. Dimusuhi, mereka rela. Dijauhi, mereka rela. Kenapa? Karena yang mereka lakukan untuk Allah. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanu ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansuna khamsan. Wa yuhibbuna ad-dunya wa yansuna al-akhirah. Wa yuhibbuna al-mal wa yansuna al-hisab. Yuhibbuna al-khalq wa yansuna al-khaliq. Yuhibbuna adh-dhunub wa yansuna at-taubah. Wa yuhibbuna al-ghufur wa yansuna al-maghfirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, akan datang satu masa, satu zaman terhadap umatku, atas umatku, di mana mereka mencintai lima, namun mereka melupakan lima hal lainnya. Jadi mereka cinta dunia, apa namanya, cinta kepada lima dan lupa pada lima lainnya. Yang pertama, mereka cinta dunia dan lupa akhirat. Orang kalau sudah cinta sama dunia, lupa sama akhirat, gak ingat lagi sama akhirat. Karena mereka akan menghalalkan segala macam cara, yang penting mendapatkan dunia. Akhirat masa bodoh. Yuhibbunal mal wa yansunal hisab. Mereka katanya akan cinta harta, benda, tapi mereka lupa sama hisab. Harta benda dikumpulin aja, pelukin aja. Sedekah enggak, nolongin orang enggak, dibagiin orang enggak. Sampai numplok, dipegangin deh harta benda. Mereka lupa sama hisab, bahwa apa yang mereka punya itu semua akan dihisab. Hibbun al-khalaq wa insun al-khaliq, katanya. Mereka cinta kepada makhluk, tapi mereka lupa kepada al-khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk yang dicipta sama manusia, apa aja perjuangannya sampai titik darah penghabisan. Pada manusia, pada Allah, ini kata Nabi, akan datang masanya orang mati-matian cinta, tapi mereka akan lupa cinta kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbuna adh-dhunub wa yansuna at-taubah, katanya mereka akan cinta kepada dosa, artinya maksudnya senang berbuat dosa, lupa sama taubat. Dosa dikerjain, taubatnya lupa. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Kemudian selanjutnya yang kelima, yuhibbuna al-qusur wa yansuna al-maghbarah. Mereka cinta akan gedung-gedung mewah, istana-istana megah, bangunan-bangunan yang tinggi dan kokoh. Mereka cinta, namun mereka lupa sama kuburan. Na'udzubillah. Mereka lupa sama kuburan, di mana mereka akan beristirahat akhirnya. Qala Mansur bin Ammar li Syab ya'idhu, ya Syab, la yaghurruka syababak. Fakam min Syab akhiru taubah, akhara taubah wa atala al-amal, wa lam yadhkur mautah. Wa qala, inni atubu ghadan wa ba'lagat, faja'ahu malakul maut wa ghafil ala taubah, wa sara fi jawfil qabr, la yanfa'ahu mal. Wala abad, wala walad, wala ab, wala Maka Allah Ta'ala, yawma la yanfa'mal wala banun illa man atallaha bigalbin salim. Mansur bin Ammar berkata pada seorang pemuda sambil dinasehatin, ya Syab, katanya, wahai pemuda, janganlah masa mudamu ini ya merayumu, membujukmu. Dengan apa? Karena banyak, kata dia, pemuda-pemuda yang menunda taubat. Kamu ini muda, anak muda, dinasehatin. Jangan masa mudamu itu merayumu, membujukmu. Dengan apa? Sehingga kamu ikut anak muda lainnya yang senang sekali menunda-nunda taubat. Masih muda, ngapain cepet-cepet taubat? Bahasanya kan begitu. Ntar aja kalau udah kawin, ternyata setelah nikah, ntar aja kalau punya anak, dan keterusan. Kenapa? Kata-kata nunda taubat. Nanti aja, perpanjang, dan jangan sekali-sekali kamu tuh memperpanjang angan-angan, lupa sama kematian, katanya Abu Mansur, nasihatin seorang pemuda. Jangan kamu menunda-nunda taubat, memperpanjang angan-angan sampai lupa pada kematian. Kemudian dia berkata, aku akan bertobat. Muda itu bilang, gue akan bertobat besok pagi atau lusa. Ya deh, kalau gitu besok saya bakal tobat atau lusa deh paling enggak. Kemudian ja'ahu malakul maut. Lalu datang malaikat maut kepadanya. Senang nunda-nunda. Ditunda-tunda. Tarajan-tarajan. Tiba-tiba ja'ahu malakul maut wa huwa ghafilu 'anit taubah. Datang malaikat maut sementara dianya masih lalai dari taubat. Akhirnya apa yang terjadi pada dirinya? Akhirnya dia berada di dalam perut kubur. Masuk kubur, enggak nungguin nikah lagi. Berapa banyak pemuda-pemuda bahkan belum menikah kemudian dia wafat di waktu muda. Ataupun orang yang baru menikah mungkin. Memiliki anak satu, kemudian dia wafat. Ini perkara bukan soal wafatnya. Perkara soal mau jadi orang benernya. Mau jadi orang benar. Semakin kita benar, Allah panjangin umur. Semakin kita menganggap, gampang. Yang terjadi akan berbeda. Karena itu yang setan mau. Kita melakukan kesalahan-kesalahan terus sampai akhirnya kita pun masuk ke liang lahat. Apa yang terjadi pada diri kita? Tidak lagi berguna bagi kita harta, anak, orang tua, ibu, bapak, semua gak ada yang berguna. Sebagaimana Allah berkata, yauma la yanfa' mal wala banun. Katanya. Allah sudah berfirman, pada hari itu, hari di mana harta, anak-anak, anak laki, anak perempuan, tidak berguna. Illa, yang berguna siapa? Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Illa man atadbaha biqalbin salim. Allah merizukna qalbun salim. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita hati yang bersih. Dan Imam Al-Ghazali berdoa, Allah merizukni tawbah qablal maut. Wanabihna indal ghafla wanfa'na bishafa'ati nabiyina khairul mursalin. Sifatul mu'minin an yatubna. Ya Allah karuniakan kepada kita taubat sebelum kematian. Sebelum kematian. Ingatkan kami ketika lengah. Saat kita lagi gak sadar, ya Allah ingatin. Wanfa'na, ya Allah berikan manfaat kepada kami dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatul mu'min an yatub min yawmihi wa sa'atihi wa yandam ala ma fa'ala min dunubihi wa yarda bil gud min ad-dunya. Wa la yishtaghil bid dunya bal yishtaghil bi amal al-akhirah wa ya'budu Allah ta'ala bil ikhlas. Sifat orang mukmin, kalau kamu tanya orang mukmin yang sejati gitu ya, sifat mereka itu adalah bertaubat pada hari dan saat itu juga atas dosa-dosa mereka. Pokoknya setiap dia melakukan perbuatan salah, dia akan bersegera bertaubat kepada Allah. Dia sadar, karena kesadaran itulah salah satu tanda Allah cinta kepadanya. Dia sadar ini salah, lalu dia menyegerakan diri dalam bertaubat. Menyegerakan diri dalam bertaubat itu sifatnya orang mukmin. Kemudian katanya apa? Wa yarda bil gud minad dunya. Orang-orang mukmin itu ridha dengan makanan pokoknya yang ada di dunia. Dikasih makan nasi sehari dua kali, ridha. Hatta cuma nasinya cuma ketemu sama teri, sambal, lala, atau mungkin nasi sama ayam doang, atau mungkin ridha. Tidak pernah protes, enggak bilang makanan apaan sih ini. Karena semakin kamu mencela makanan yang Allah hadapkan kepadamu, yang Allah datangkan kepadamu, lalu kamu berkata, makanan apaan nih? Makanan itu akan menyumpahi diri kita sendiri. Aturan makanan itu bisa menjadi obat, tapi karena kita yang berkata-kata tidak baik pada makanan tersebut, akhirnya makanan itu jadi apa? Jadi penyakit. Makanan apa nih? Gak sehat. Makanan apa nih gak bergizi. Padahal dimakan-makan juga sama dia. Tapi mulutnya, Masya Allah, tanda ketidakridoannya karena apa yang dia makan. Padahal ngenyang-ngenyangin juga tuh makanan. Tapi mulutnya sekata-kata, apa yang kita ucapkan, kata-kata tersebut kepada makanan kita, makanan itu akan menjadi apa yang kita ucapkan. Kalau kita bilang dawa, masya Allah, ini makanan obat nih, ini makanan sehat nih, makanan menyehatkan nih, masya Allah. Jadi makan diucapin sama kata-kata. Kenapa kita sebelum makan disuruh berdoa? Allahumma barik lana, ya Allah berkahi atas rezeki yang kau berikan kepada kami. Suruh doa agar kita mengucapkan kata-kata baik sebelum kita makan, di atas makanan tersebut. Agar apa? Makanan itu menjadi baik untuk kita makan. Itu Islam begitu sungguh luar biasa mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran yang subhanallah. Orang-orang mukmin, sifatnya mereka tidak akan sibuk kepada dunia, akan tetapi mereka akan sibuk menyibukkan dirinya dalam urusan akhirat. Mereka akan menyembah Allah dengan ikhlas. Masya Allah. Seorang mukmin sejati, itulah sifat-sifatnya. Hikayah kana rajul bakhil munafik halafa ala zawjatihi bittalak alla tatasaddaq bisadaqah. Faja'a sa'il ala bab darih wa qala ya ahlu dar bihaqillah ala a'taytumuni syai'an فأعطته المرأة ثلاثة أرغفة فاستقبله المنافق وقال من أعطاك هذه الأرغفة؟ قال أعطوني من الدار الفلانية. فكانت داره فدخل المنافق داره وقال لإمراته ألست قد حلفت عليك ألا تؤتي أحدا شيئا؟ فقالت أعطيت لأجل الله عز وجل. فذهب المنافق وأوقدت النور حتى حمي ثم قال قومي فألقي نفسك في التنور لأجل الله. فقامت المرأة وأخذت الحلحة فقال المنافق دعي الحلال. فقالت المرأة الحبيب يتزين لحبيبه وأنا زائرة لحبيبي. ثم ألقت نفسها في التنور فأطبق المنافق عليها ومضى. فلما تم ثلاثة أيام جاء المنافق ففتح عليها رأس التنور فرأى المرأة سالمة بقدرة الله تعالى. فتعجب الرجل من تلك الحال فهاتف به هاتف يقول أما علمت أن النار لا تحرق أحبابنا. يا سلام. Dikisahkan katanya sebuah kisah, ada seorang laki-laki yang kikir, pelit, bakhil, munafik lagi dia. Saking pelitnya dia bersumpah pada istrinya dengan talak kalau sampai istrinya sedekah, kalau kamu sedekah, kata dia bilang, hatta cuma satu dirham atau mungkin satu makanan, satu apa, kamu bakalan saya cerain. Kamu bakalan saya cerai. Tiba-tiba datang orang susah ke rumah si fulana, ke rumah dia itu. Subhanallah. Orang minta-minta itu pun datang. Berkata, wahai tuan rumah, hendaknya engkau memberikan saya sesuatu, saya lapar. Akhirnya perempuan tersebut, karena hatinya yang begitu rahim, yang begitu sungguh luar biasa, dia lebih takut firman Allah, amma sa'ila fala tanham. Kalau datang orang yang minta-minta, jangan kau tolak. Bukan takut sama suami, dia takut sama firman Allah. Dia ambil 3 potong roti, dikasih. Bawa. Firman Allah, di tengah jalan, si yang minta-minta itu papasan sama orang munafik. Lalu ditanya, siapa yang telah memberi kamu roti-roti? Dijawab sama orang miskin itu, yang memberiku adalah rumahnya si fulan. Yang tidak lain itu adalah rumah orang yang nanya. Wah, kebayang begitu marahnya suami. Begitu masuk ke dalam rumah, marah-marah sama istrinya. Kemudian dia bersumpah. Dia sudah bilang jangan kasih kepada siapa-siapa, tapi dia tetap. Tetap apa? Tetap kasih juga. Masya Allah. Istrinya menjawab, aku tidak memberinya karena apa-apa. Aku hanya memberinya karena Allah. Wah, tambah marah lagi suaminya dengan jawaban istrinya tersebut. Kemudian suami tersebut akhirnya pergi mengambil apa namanya itu, 4 roti. Kalau bilang 4 buat roti, kalau kita bilang mungkin tempat masak yang besar. Akhirnya suaminya kemudian nyalain apinya dalam situ. Udah panas, suaminya bilang, masuklah kamu ke dalam sana karena Allah. Nah, ini istihza. Suaminya ngejek. Kamu ngasih tadi karena Allah. Sekarang tuh. Ini kan suami kikir, suami munafik, suami pelit, menyiksa istri. Masuk deh situ. Ke dalam tungku, ke dalam tempat masak. Karena Allah juga. Tempat bikin roti ya. Ada tempat bikin roti. Masuk situ ke dalam, karena Allah. Tempatnya sudah panas. Istrinya kemudian berdiri. Dia ambil perhiasan-perhiasan. Dia pakai perhiasan. Si munafik ini gitu. Ngapain kamu dandan? Masuk, lemparkan dirimu, tinggalkan perhiasan itu. Istrinya menjawab. Kata istrinya bilang, Al-Habib yatazayyan li habibi. Orang kekasih, katanya, akan berdandan, merias dirinya untuk kekasihnya lagi. Artinya istrinya seolah udah tahu ibaratnya, kalau dia mau dilempar ke dalam situ kan berarti wafat ya. Saya adalah orang yang mau berkunjung kepada kekasihku, maka saya harus berkunjung dalam keadaan cantik. Berkunjung dalam keadaan indah. Oh, marah suaminya. Sudah, jangan banyak ngomong. Lemparkan dirimu ke dalam sana. Dilempar istrinya masuk ke dalam tanur itu. Tempat tungku, tempat pembakaran roti, dan lainnya. Dimasukin istrinya ke dalam sana. Ditutup rapat-rapat. Oh, kejam, zalim, fahish. Teringat kisahnya Masyitah ya. Perlakuan Fir'aun kepadanya. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Yang begini juga. Dilempar, pembakaran. Disuruh masuk ke dalamnya. Dengan hati seorang wanita yang begitu luar biasa. Karena Allah. Imannya karena Allah. Dia jatuhkan dirinya ke dalam pembakaran. 3 hari suaminya gak nengok-nengok ke situ. Begitu dibuka sama suaminya. Subhanallah. Sudah 3 hari si munafik itu kembali, dibuka, tutup tungkunya. Dia melihat istrinya segar bugar dengan izin Allah. Nabi Allah Ibrahim AS dilempar oleh Namrud ke api. Namun tidak sedikit pun api itu melukai Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ini wanita, begitu juga dibuka tungkunya sama suaminya, begitu melihat segar bugar dengan izin Allah. Terkagum-kagum suaminya bingung melihat kejadian itu. Tiba-tiba keluar suara hatif, ya, suara tanpa wujud, yang tiba-tiba suara itu berkata, kamu tidak akan pernah tahu bahwa sesungguhnya ama alimta anna nar la tuhrig ahbabana, kata Allah. Tidakkah kau tahu, Allah SWT, sungguhnya api tidak akan pernah membakar kekasih-kasih kami. Orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, api, mau api dunia sampai api akhirat tidak akan membakar tubuhnya. Nabi Ibrahim dilempar oleh Namrud dalam kobaran api yang begitu bergejolak. Tidak sedikit pun api itu membakar Nabi Ibrahim. Begitu juga kisah wanita ini dilempar ke tungku yang begitu panas. Tidak melukai istri tersebut sedikit pun dengan izin Allah. Masyitah diambil nyawanya sebelum api menyengat tubuhnya. Tidak pernah Allah izinkan kekasihnya merasakan panasnya api. Karena api itu sifatnya hanya membakar orang-orang yang durhaka kepada Allah. Di akhirat, neraka diumpamakan api yang berkobar, bergejolak, yang akan membakar. Yang akan menghanguskan, yang akan melahap orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kalau ada orang ya muslim mukmin itu biasanya kalau kebakar itu pasti sebelum api menyengat tubuhnya sudah diambil nyawanya sama Allah sehingga mereka tidak merasakan panasnya api. Subhanallah. Makanya orang yang mati terbakar syahid. Dibilang syahid. Nah, ini kisah ini bayangkan. Dia tidak dibakar sedikit pun. Dari apa? Dari lillah. Karena dia mengamalkan segala perbuatannya karena Allah. Tujuan hidupnya karena Allah. Memiliki cintanya hanya untuk Allah. Wa hukiya anna Asiya imra'atu Fir'aun. Kana taktam imanaha min an Fir'aun. Falamma alima Fir'aun bi imaniha amara biha an tu'adzib. Fa'adzabuha bi anwa'il adab. Kisahnya Asiya binti Muzahim. Istri Fir'aun. Menyembunyikan keimanannya dari Fir'aun. dia sembunyiin keimanan. Tapi begitu Fir'aun tahu keimanannya Asia, Asia beriman kepada agamanya Nabi Allah Musa, berarti tidak mengimani Fir'aun sebagai Tuhan. Wah, murkanya Fir'aun luar biasa. Fa'adzabuha bi'anwa'il adab. Jadi jangan dikira Asia itu gak disiksa sama Fir'aun. Disiksa dengan bermacam-macam siksaan. Bi'anwa'il adab. Wa qala irtaddi falam tartab. Asia disuruh murtad. Keluar dari ajarannya Musa. Tidak mau. Tetap Asia dengan ketegarannya, keimanannya mendorongnya tetap berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Fa'ata bi autab wa darabuha ala a'dha'iha, thumma qala irtaddi faqalat innaka taghlib nafsi wa galbi fi ismati Rabbi. Law qata'atni arban ma zidtu illa hubba. Ya salam. Fir'aun bilang, siapin tombak, siapin tonggak, pukulin tubuhnya Asia. Perempuan ini dipukulin, disakiti. Fir'aun berkata, irtaddi, keluar dari agamamu. Asia menjawab, kau tidak akan pernah dapat menguasai tubuhku. Kenapa? Karena hatiku dipelihara oleh Allah. Seandainya, kata dia bilang, engkau memotong tubuhku satu persatu. Lihat kata-kata Asia. Seandainya kau memotong anggota tubuhku satu persatu, tidak akan lain lagi yang bertambah, bukan sakit, kecuali cinta kepada Allah. Setiap rasa sakit yang menghujam orang-orang yang cinta kepada Allah, yang nambah bukan sakitnya, tapi cintanya, mahabbahnya yang bertambah. Disakiti semakin bertambah. Kenapa? Karena dengan sakit itu ujian cinta dimulai, kesungguhan cinta dimulai. Betul cinta? Ayo, tak mungkin cinta itu mulus. Cinta itu harus pakai rasa sakit. Makanya Al-Imam Al-Busiri berkata, wal-hubbu ya'taridu ladzat bil-alami. Cinta itu dibarengi dengan rasa nikmat, tapi rasanya sakit juga. Bukannya enak aja gak pakai sakit, enggak. Makanya orang yang diuji akan kecintaannya, semakin ujian itu datang semakin erat. Suami istri kalau dalam rumah tangganya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya ujian di dalam rumah tangga itu bukan membuat rumah tangga itu menjadi retak pada hakikatnya. Kalau mereka mampu melewati ujian itu dengan baik, rumah tangga itu tidak akan retak, justru rumah tangga itu akan semakin kuat lagi talinya. Itu kalau karena Allah. Cinta karena Allah, membina rumah tangganya juga karena Allah. Setiap ada masalah, bukan kata cerai yang keluar, tapi kata bagaimana kita mau menyikapi masalah ini. Sama-sama kita menyikapi masalah ini, bukan kata-kata setiap berantem, ya udah kita bubar aja. Ini orang-orang yang cetek dalam cinta semuanya. Rumah tangga yang selalu mengungkit-ungkit kata, bubar aja. Kalau kamu gak suka, ceraiin aja. Kalau kamu gak demen, pisah aja. Kalau kamu gak suka, tinggalin aja. Kata-kata begitu adalah kata-kata ceteknya orang-orang yang punya cinta di dalam rumah tangganya. Karena mereka hakikatnya tidak mencintai dengan dasar karena Allah. Tapi orang yang cinta karena Allah, bukan itu kata-katanya yang keluar. Pisah aja, cerai aja. Kita bubar aja. Terus yang keluar apa? Salah saya di mana? Yuk sama-sama kita perbaiki. Mengintrospeksi diri. Menjadikan itu sebagai motivasi agar tidak terjadi dan terulang lagi di hari kemudian. Lalu apa yang akan terjadi pada dirinya? Akan bertambah rasa cintanya karena apa yang dia lalui semuanya adalah belajar. Jadi seperti itu. Subhanallah, itu yang terjadi oleh Asia. Dilukai, disakiti. Luar biasa, dijahati. Tapi lihat hatinya tetap bilang, hatiku dikuasai oleh Allah. Sekalipun kau potong tubuhku yang bertambah bukan sakit, mazdatu illa hubba. Yang bertambah hanya rasa cinta. Famarra Musa alaihi salam baina yadaiha. Fanadat Musa akhbirni aradi anni rabbi am sakhit. Di saat dia sedang disiksa seperti itu, tiba-tiba Nabi Allah Musa lewat. Melewati Asia. Kemudian dia berteriak, wahai Musa, ceritakan padaku, Allah ridha atau murka kepadaku. Saya Asia pengen tahu keteguhan iman yang begitu membuatnya Allah ridha atau Allah murka padanya. Bertanya kepada Nabi Allah Musa, aradhi anni rabbi am sakhit? Allah ridha atau Allah murka? Lihat, orang yang mencintai hanya akan mencari keridhaan yang dicinta. Tidak mau sekalipun dia disakiti. Yang dipikir, apakah dia murka? Tidak mau. Qala Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa kemudian berkata, ya Asia, malaikatus samawat finti dharik, ay mushtagah ilaik, wallah yubahibik, fa'as'alini hajatik, fa'innaha magdiyah. Faqalat rabbi ibnani, indaka baitan fil jannah, wanajjini min fir'aun, wa'amalihi wanajjini min al-gawmi al-zalimin. Waktu Sayyidatina Asiyah bertanya, Allah ridha atau tidak? Dijawab oleh Nabi Allah Musa, hai Asiyah, saat ini malaikat di langit sedang menantikanmu. Malaikat di langit sedang merindukanmu, wahai Asiyah. Mereka menanti dirimu, wahai Asiyah. Mereka merindukan kedatanganmu, wahai Asia. Dan Allah sedang membangga-banggakan dirimu di hadapan mereka. Ya Allah. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah kalau dia cinta sama seorang hamba, malaikat Jibril dipanggil. Hei Jibril, aku jatuh cinta pada fulan. Maka kamu wajib cinta kepada fulan. Maka malaikat Jibril pun cinta kepadanya. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Kemudian malaikat Jibril pun berkumandang di seluruh penghuni langit. Hai para penghuni langit, sungguhnya Allah telah mencintai fulan. Fa'ahibbu. Maka kalian semua harus mencintainya. Fa'ahibbu. Ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit pun jatuh cinta kepada yang Allah cintai. Allah dengan bangganya membanggakan Asia di hadapan para penghuni langit. Lihat Asia dipukuli, disakiti, tapi hatinya tidak sedikit pun bergejolak. Ingin keluar dari agamaku, tidak, tapi cinta di dalam hatinya yang semakin bertambah-tambah. Allah bangga dengan hamba yang begitu luar biasa. Diuji, tapi tetap sholat. Diuji, tapi tetap zikir. Diuji, tapi tetap ibadah. Diuji dengan kesulitan rezeki, tapi tetap berbagi. Diuji dengan orang yang dicinta, tapi tetap mencinta. Disakiti oleh orang yang disayangi, tapi tetap menyayangi. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan dia di hadapan seluruh penghuni langit. Dan begitu pun yang dirasakan oleh Asia. Asia dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibilang, Allah bangga denganmu, wahai Asia. Mintalah apa yang kau ingin minta. Sungguhnya Allah akan kabulkan apa yang kau minta. Asia bisa saja meminta, selamatkan aku. Aku tidak ingin merasakan sakit. Tapi lihat permintaan Asia. Asia pun kemudian berkata, Rabbi benali indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku rumah, istana di sisimu di dalam surga. Di dalam ayat ini Allah abadikan permohonan Asia. Asia minta tempat di surga. Kemudian Asia berdoa, wa najjini min fir'aun wa 'amali. Ya Allah, serta selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkan aku, wa najjini min al-ghaumi adh-dhalimin. Dan selamatkan aku dari seluruh perbuatan dari kaum orang-orang yang zalim. Itulah yang disebut dalam surat At-Tahrim. Doa Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim. Allah pun kemudian menunjukkan, kata dia bilang, ya Allah menunjukkan kepada Fir'aun tempatnya di surga, sehingga di saat istrinya Asia disiksa, disakiti, dia hanya tersenyum di dalam kesakitan. Karena apa? Karena dia telah melihat tempatnya di surga. Masya Allah. Sehingga wafat Sayyidatuna Asia dengan siksaan Fir'aun. Tapi tidak sekalipun bergumam hatinya ingin keluar, berkurang imannya. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala kanat imra'atu Fir'aun tu'adzib bisyams fa idza sarafu anha adallatha al-mala'ika bi ajniyatiha wa kanat tara baytaha fil jannah. Diriwayatkan dari Salman, dia berkata, Asia istri Fir'aun pernah disiksa di bawah teriknya matahari. Matahari itu yang terik, itu yang panas. Katanya kalau kemudian apabila mereka telah pergi, katanya orang-orang sudah pada pergi semuanya, malaikat datang menaunginya dengan sayapnya, ditutupin oleh malaikat. Dan kemudian Allah pun menampakkan kepadanya rumahnya di surga. Tuh, Asia. Itu istanamu di surga. Di situ tempatmu di surga. Masya Allah. Asia gak ngerasain sakit. Itu juga yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi dulu. Rasa sakit mereka tidak ada yang mereka rasakan. Orang yang kepalanya diletakkan besi yang panas. Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka kuat, tidak ada satu pun dari mereka yang mau keluar dari Islam. Namun sedih melihat banyak sekali di zaman ini, di zaman sekarang, begitu antusias orang kepada dunia, sehingga mereka lupa kepada siapa yang memberikan kita kenikmatan ini semua. Dan mereka pun banyak, bahkan yang keluar dari agama hanya karena cinta, hanya karena suka, hanya karena ingin kaya, hanya karena ingin sekolah, hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin diangkat derajatnya. Mereka pun rela meninggalkan agama mereka, na'udzubillah min dzalik. Sungguh agama ini tidak sepadan dengan nilai sebuah cinta yang itu hanya untuk sesama kita. Berapa banyak kita jumpai public figure ataupun banyak orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun, orang-orang biasa, mereka rela, mereka murtad, mereka keluar dari agama Allah hanya dengan modal mereka cinta. Pertanyaannya di sini, kalau kita yang sekarang sehat, kita yang sekarang masih diberikan iman di hati kita, coba pertanyakan diri kita masing-masing. Siapa yang memberi kita melihat? Siapa yang memberi kita ini bisa mendengar? Siapa pula yang memberikan hati kita ini bisa merasa? Apakah orang yang kita cinta? Atau Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rasa ini ada? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa ini ada orang yang bertanya, ustazah, saya cinta dengan seseorang tapi dia bukan mahram saya, bagaimana? Itu adalah ujian cinta Allah kepadamu. Apakah kau mau melanggar Allah untuk orang yang kau cinta? Betul, tapi kan cinta ini datangnya dari Allah. Kan kita gak bisa mendatangkan cinta ini, semua datangnya dari Allah. Betul, Allah mau lihat cinta kita betul untuk Allah atau untuk yang lainnya. Sehingga baru kita dikasih ujian cinta kepada sesama makhluk, kita sudah bisa mengalahkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah, salam wa afiat Allah, mudah-mudahan jaga kita. Itulah yang terjadi kepada Sayyidatuna Asia, kemuliaan yang Allah tinggikan derajatnya untuk Sayyidatuna Asia. Saat dia disiksa di waktu siang, orang-orang pergi, malaikat datang memberikan naungan dari sayapnya. Dan Allah selalu memberikan dia penglihatan tempatnya di surga. Masya Allah. Wa Nabi Hurairah أن فرعون وتد لامرأته أربع أوتاد وأضيعها على صدرها رحم واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى السماء فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال الحسن فنجاه الله أكرم نجاه ورفعها إلى الجنة فهي تأكل وتشرب فيه دليل على أن الاستعاذة بالله والتجاء إليه ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين وديد المؤمنين. Katakan juga pada sanad Abu Hurairah sesungguhnya Fir'aun katanya menancapkan 4 tongkat pada istrinya. Kemudian menelantangkan dia. Ditelantangkan Sayyidatina Asia kemudian diikat dengan 4 tongkat. Kemudian di dadanya diletakkan katanya alat penggiling. Diarahkan ke arah matahari yang begitu panas. Itu tadi kisah Sayyidah Asiyah hanya berdoa Rabbi benali indaka baitan fil jannah. Doanya ya Rab, bangunkan sebuah rumah di sisimu di surga, di dalam surga. Kemudian Hasan berkata, qala al-Hasan fanajjah Allah, akhirnya Allah menyelamatkannya dengan keselamatan yang paling mulia. Allah mengangkatnya ke surga. Yang di surga dia dapat makan dan minum. Subhanallah. Dapat makan dan minum. Makanan dan minumnya bukan lagi makanan dunia. Ada orang yang begitu takut kelaparan sampai menghalalkan segala cara hanya untuk makanan dunia. Yang dimakan sesaat kemudian lapar lagi. Adapun makanan di surga gak sebanding. Dan kita yang kepengen pada masuk surga, yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, memiliki cinta, di mana kita dari kisah hidupnya Asia, di mana kita dari kisah hidupnya Sayyidina Bilal, di mana kisah kita dari kisah hidupnya seluruh sahabat-sahabat Nabi yang berjuang membela ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam sunnah-sunnah kepada Nabi, bagaimana kita dengan sunnah-sunnah kita sebenarnya? Bagaimana kita dengan syariat Allah? Bagaimana kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita dengan hadis? Allah menyelamatkan Asia. Dan kita pun berharap semoga Allah menyelamatkan kita semua. Dengan kecintaan yang kita miliki, yang tidak seberapa, namun mudah-mudahan semakin hari kecintaan ini semakin bertambah. Datangkan kepada kita taqarrub ila Allah, kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat dari kisah ini, dalam hal ini berarti terdapat dalil bahwa memohon perlindungan kepada Allah dan meminta kembali kepadanya serta meminta kita bebas dari apa terjadinya beberapa ujian itu merupakan jalannya orang-orang soleh dan kebiasaannya orang mukmin. Artinya, di saat kita sedang terdesak, ada doa adalah salah satu jalan yang begitu berpeluang menyelamatkan kita. Kamu sedang terhimpit masalah, jangan lupa doa. Kamu sedang kena ujian, jangan lupa doa. Karena doa itu sungguh luar biasa, dan itu kebiasaannya orang-orang soleh. Dan setiap masalah bisa menjadi selesai hanya karena doa. Dan kita berusaha dalam mengantisipasi seluruh masalah kita. Tapi jangan pernah lupa doa. Doa adalah wasilah kita kepada Allah. Dan ternyata berdoa di tengah kesulitan, meminta keselamatan itu bukanlah hal yang salah. Justru Allah menginginkan kita berlindung kepadanya dan memohon kepadanya. Semoga Allah selalu jaga kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga agama kita. Ya. Dan dalam kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita berusaha tanya sama hati kita, tanya sama diri kita masing-masing. Berapa banyak pengakuan cinta yang sudah kita lontarkan, pengakuan rindu yang sudah kita lontarkan. Tapi hakikatnya cinta dan rindu kita ini ternyata masih terpaut jauh sekali dengan hakikat cinta dan hakikat kerinduan. Tapi kita hari ini belajar dan kemarin kita belajar. Setiap hari Alhamdulillah kita pun belajar. Yang insya Allah pelajaran demi pelajaran yang kita terima ini membuat kita faham bahwa cinta bukan hanya sebuah ucapan, rindu bukan hanya sebuah kata, tapi itu semua adalah perbuatan, tindakan. Dengan adanya rindu, cinta ini akan terdorong dan terus ingin melakukan sesuatu untuk yang dicinta. Dengan kita semuanya jadi orang-orang yang terus berusaha untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan kita semua mampu melewati setiap ujian yang kita hadapi dari hidup, hinaan, cacian, ketidakadilan, insyaallah semuanya bisa kita lalui asalkan kita mau dengan sabar menghadapinya dan bersandar diri kepada Allah dan Rasulnya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah hari ini sunah-sunah Nabi tambah kita berusaha lagi kerjakan. Yang belum memahami ayat-ayat Allah, mudah-mudahan setelah hari ini tambah rajin lagi ingin mengamati, ingin mempelajari ayat-ayat firman Allah. Kalau memang ada dari kita yang ternyata belum belajar betul dalam membaca Al-Quran, insyaallah setelah hari ini kita melatih diri kita untuk lebih memfasihkan diri kita dalam membaca Al-Quran. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Namun semuanya tidak ada yang mustahil. Tetap berdoa kepada Allah. Tetap memohon dan meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita cinta kepadanya, cinta juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita sudah panjatkan, yang sudah diajarkan, atau mungkin sudah di-share, sudah dibagikan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba habibak وحب كل عمل يقربني الى حبكما. Rabb, karuniakan kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada rasulmu, cinta kepada amal yang mendekatkan kami kepada engkau dan kepada kekasihmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan asal kita tahu sebelum kita memiliki cinta kepada Allah, Allah selalu lebih dulu mencintai kita. Percaya atau tidak percaya, hari ini bahkan kita yang hadir di sini, tidak ada satupun dari kita yang meminta kepada Allah, tapi ternyata Allah beri kita. Kita tidak pernah minta dilahirkan, tapi Allah lahirkan kita. Kita tidak pernah meminta menjadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah masukkan kita golongan umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah meminta apa-apa, tapi ternyata Allah beri. Banyak permintaan kita yang mungkin belum Allah kabulkan, tapi jangan lupa lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta. Allah tembus beri kita. Setiap orang yang mencintai Allah, hakikatnya Allah lebih dulu mencintai dia. Dan saat ini saya maupun semua yang mendengar, kita semua berada dalam cinta Allah. Kita semua berada di dalam naungan kasih sayang Allah. Allah begitu cinta sama kita, tinggal bagaimana kita berusaha mencintai Allah dengan segenap jiwa raga kita. Kerjakan taat dengan sebaik-baiknya, kerjakan ibadah dengan jiwa raga kita. Insyaallah dengan terus tekun kita dalam mengerjakan ini semua, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita hadidatul mahabbah wa hadidatul ish. Insyaallah amin Allahumma amin. والله أعلم بالصواب. الله أعلم بالصواب. Ada yang mau bertanya? Belum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Amalan apa yang harus dilakukan setelah selesai sholat tahajud? Amalan yang harus dilakukan setelah selesai sholat tahajud, bisa tilawah Quran, bisa berdoa, bisa beristighfar, bermunajat terutama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani amalan, segala amalan dianjurkan mustahabun fil lail. Amalan yang dilakukan di waktu malam jauh lebih utama daripada dilakukan di waktu siang. Jadi semua amal akan baik. Tergantung kitanya. Terkadang setiap orang hidup kan ada beda-beda. Dia merasa banyak hajat, dia merasa banyak keinginan, maka dia lebih mengutamakan doa. Tapi ternyata ada yang merasa, saya kepengen baca Quran aja, lalu dia baca Quran. Jadi kalau ditanya amalan apa, maka semua amalan mustahab dianjurkan di waktu malam. Ya, dan kalau mau berdoa, alhamdulillah berdoalah yang banyak agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semuanya. Dan juga kalau mau baca tilawah Quran, baik di waktu malam, khususi, lebih utama lagi, lebih khususnya lagi dengan kita beristighfar, bermunajat kepada Allah agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Baik, lantas bagaimana kedudukan seorang anak laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga tentang penjagaan dan merawat orang tua dalam hukum Islam? Benarkah seorang laki yang memiliki kewajiban lebih untuk merawat orang tua? Baik. Di dalam hukum orang tua atau merawat orang tua, memang pada umumnya biasanya terjadi adalah dengan orang tua diasuh atau tinggal bersama anak laki-laki. Karena kenapa? Karena anak wanita itu biasanya keluar dari rumah, diambil sama suami. Nah, di sini pada saat anak wanita, meskipun biasanya orang tua itu lebih resep sama anak perempuan, ya gitu ya, lebih resep sama anak perempuan, lebih nyaman sama anak perempuan, tapi kita sebagai orang tua harus tahu satu hal, bahwa anak perempuan juga itu punya tanggung jawab, yaitu mengurus suami. Dan suami itu bertanggung jawab penuh dan berhak penuh atas anak perempuan kita. Nah, yang kita punya hak penuh, yani seorang ibu punya hak penuh atau orang tua punya hak penuh, anak laki-laki dia punya hak penuh. Kalau anak perempuan sudah bersuami, orang tua gak punya hak penuh. Yang punya hak penuh itu suaminya. Nah, dari sini kita memahami bahwa kalau ibu memiliki hak penuh kepada anak laki-laki, maka yang berkewajiban mengasuh ataupun mengurus, ya, ini di luar kepada keseluruhan, ya. Hakikatnya mengurus orang tua, semua anak wajib mengurus orang tua tanpa ada beban. Sekali aja di hati kita merasa ada beban atau kebebanan dalam mengurus orang tua, suatu saat anak kita dalam mengurus kita juga akan kebebanan. Nah, maka di situ orang laki biasanya yang mengambil alih, dia yang ngurus, dia bertanggung jawab. Makanya kenapa ya para jemaah yang mendengar, seorang ibu pada saat menikahkan putra kemudian mendapat menantu, itu jangan pernah menjadikan menantu itu orang lain, tapi perlakukan menantu itu seperti anak kita sendiri juga. Sehingga di sini tidak ada keributan-keributan yang sering terjadi di luar sana. Oh, ibu cemburu melihat anak laki memperlakukan kebaikan kepada istrinya. Ibu gak suka melihat anak lakinya beliin sesuatu untuk istrinya. Justru orang tua di sini memperlakukan anak perempuannya sama seperti menantunya. Menantunya sama seperti anak perempuannya. Jadi rasa kasih sayang itu penuh, sehingga waktu diurus, jadi kalau ada menantu ngurusin kita, kita gak ngerasa malu. Anak sendiri, udah anggap anak sendiri, udah kayak anak sendiri. Kenapa? Jadi jangan menunggu, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga, jangan menunggu menantu mengakui kita sebagai ibu mereka, tapi kita juga harus menjadi orang tua yang mengakui mantu sebagai anak mereka, anak kita. Insya Allah, namanya anak diperlakukan baik sama orang tua, nanti bakalan anak baik sama orang tuanya. Insya Allah. Ya, kita ngomongin begitu. Jadi anak laki ngurusin, ya betul, anak laki jauh lebih berhak dalam mengurus orang tuanya ketimbang anak-anak perempuan, karena anak perempuan memiliki tanggung jawab lainnya. Tapi kalau masalahnya ustazah, anak lakinya kurang bertanggung jawab, inilah itulah, maka di sini berbicara dengan suami kamu yang baik, ya, dalam mengasuh orang tua, insya Allah dengan niat kita mengasuh ibu kita, mengasuh orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita kebahagiaan dunia akhirat. Karena dikatakan barang siapa yang menjadikan orang tuanya raja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kehidupannya seperti seorang raja. Nah, barang siapa yang menjadikan orang tuanya seperti tidak berharga, maka hidupnya pun akan dibuat oleh Allah seperti orang yang tidak berharga. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kewajiban bersama Dalam hukum Islam, mengurus orang tua adalah kewajiban bersama. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, Allah mohon izin agar selalu ingat mati, apa tipsnya? Sering-sering dengerin, kalau kita bukan tipe orang yang ingat mati, ya kita sering-sering mendengar tausiah ya, dalam mengingat kematian. Segala sesuatu yang mendorong kita di dalam mengingat kematian, kerjakan, lakukan. Di antaranya yang Nabi SAW ajarkan agar kita mengingat kematian, di antaranya adalah zurul kubur fa innaha tudzikirukumul akhirah. Ziarahin kubur, karena sebetulnya mendatangi kubur itu mengingatkan kita sama akhirat. Jadi kalau kita lagi ziarah kubur, kita ingat oh nanti kita tuh calon penghuninya. Kita juga suatu saat bakal diziarahin. Siapa tahu kalau memang kita baik, ingat orang, ngingetin orang tua, datengin orang tua, nanti anak-anak kita juga gak akan berat dalam mendatangi kuburan kita dan seterusnya, begitu. Itu salah satunya. Nah, di antara yang lainnya adalah mencatat di halaman dinding apa di dinding rumah kita, di dinding kamar kita ayat-ayat tuzkirun al-maut yang mengingatkan kita kepada kematian, dan mendengar nasihat-nasihat yang bersifat tentang kematian itu salah satunya bisa mendorong agar kita mengingat kematian. Kemudian saudara yang bilang hidup mah jangan lempeng-lempeng aja, jangan terlalu benar karena orang baik biasanya umurnya pendek. Bagaimana itu saudara orang yang seperti itu? Kalau ada orang berkata hidup jangan lempeng-lempeng, jangan terlalu baik, nanti hidup jangan terlalu baik, takut kalau terlalu baik nanti matinya cepat. Ada yang merasa begitu. Lebih baik mati cepat baik daripada mati lama tapi nggak jelas. Kalau kita dikasih pilihan, pilihannya dua nih, mati cepat baik atau mati lama banyak dosa. Orang sehat dan berakal sehat akan memilih ya mati cepat aja deh. Karena orang kalau mati cepat dia orang baik, hakikatnya kematian lebih indah. Di alam kuburnya dia lebih indah, gak ada beban, gak ada mikirin utang, gak ada mikirin orang, gak mikirin orang tersinggung, gak mikirin dunia lagi, hidupnya senang, alam barzakhnya seperti surga. Tapi kalau orang mikirnya jadi orang lempeng itu gak enak karena takut mati, berarti pikiran dia matinya itu matinya orang maksiat. Artinya matinya orang maksiat, kematian yang menyeramkan, mungkar nakir yang membawa pentungan, murka apa namanya itu kuburan yang gelap gulita. Kenapa? Itu kan semua diperuntukkan orang-orang maksiat. Kalau orang baik yang matinya cepat, diambil sama Allah cepat, tidak menyulitkan, indah kematiannya, surganya itu atau tempat kuburnya itu dia jadi surga. Lebih indah. Kalau ditanya enakan di dunia apa enakan di surga, pasti enakan di surga. Jadi kalau ada orang bilang begitu, kalau saya jawabnya gitu, mendingan mati muda, jelas matinya baik, daripada nungguin tua kagak ketahuan. Karena zaman sekarang banyak orang tua melenceng, banyak orang tua salah jalan. Banyak justru yang sudah di angka-angka usia 50 ke atas baru ngaco hidupnya. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salama wal afiyah. Allah selamatin kita semua. Nah itu kan yang paling ditakutin. Jadi kalau ada orang yang nyinyir begitu, jawab begitu. Enak mati muda karena udah ketemu surga lebih dulu. Sementara yang hidup di dunia bohong kalau gak lelah. Belum ributnya, belum pegelnya, belum ininya. Dan kalau kita selalu berprasangka baik sama Allah, orang tuh jangan mikir baik berarti matinya cepat. Bukan. Orang baik hidupnya sejahtera, bahagia, umurnya panjang. Kan orang silaturahmi umurnya panjang. Orang sedekah umurnya panjang. Husnuzannya kita aja sama Allah bagaimana. Jadi bukan berarti jadi orang baik itu selalu rugi. Gak ada. Orang baik itu selalu nguntungin. Jadi orang baik dimanapun itu mengenakan, nguntungin, ngenakin. Seperti itu. Baik. Ustazah, Kadang kalau sedang sholat membaca Al-Quran, zikir-zikir, kenapa masih kepikir? Kepikir, sama kekecewaan, sama dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Bagaimana cara menghilangkan? Kadang kalau sedang sholat membaca Al-Quran, zikir, kenapa masih kepikir sama kekecewaan, sama dosa-dosa atau bagaimana? Kekecewaan kita sama dosa-dosa kita itu adalah satu hal yang baik, yang mendorong kita untuk jangan sampai mengulangi perbuatan tersebut. Jadi di saat kita sholat teringat dosa, baik. Di saat kita zikir mengingat dosa, ya baik. Di saat kita sedang baca Quran atau kita mengingat kesalahan-kesalahan kita, ya itu baik. Justru jangan kita dihilang. Kalau mau dihilangin adalah dengan berprasangka baik kepada Allah. Namun ketahuilah, mengingat itu semua adalah satu hal yang baik, agar kita terus bisa mencegah diri kita dari mengulangi dosa yang sama. Kemudian Ustazah, kalau keguguran termasuk masa nifas sampai dengan 40 hari atau tidak, atau bila darah yang keluar sudah bersih tapi belum 40 hari sudah boleh sholat? Keguguran sama hitungan nifas 40 hari. Namun kalau ternyata setelah 20 hari darah sudah berhenti, bersih, mandi, udah boleh sholat. Itu aja hukumnya, boleh. Kapan aja, gak harus nunggu 40 hari. Ada orang yang gak ngerti, dipikir nifas tuh atau ini hukumnya 40 hari berarti harus nunggu selama 40 hari. Ya ini salah, salah pengertian. Hakikatnya tidak demikian. Jadi kalau orang nifas keluar darah 20 hari kemudian sudah selesai, bersih, tidak ada lagi nodanya, mandi bersih. Dan ternyata kalau sudah bersih 15 hari setelahnya keluar lagi darah, setelah 15 hari masa suci, itu terhitung darah selanjutnya bukan darah nifas tapi darah haid. Ustazah ingin bertanya, ada yang bilang nikmatin aja masa muda, belum nikah nih maksudnya, kumpul-kumpul gitu Ustaz. Nanti kalau udah nikah susah ngapa-ngapain, sebaiknya gimana? Ya kumpul-kumpulnya gimana dulu? Kumpul-kumpul baik atau kumpul-kumpul tidak? Kalau kumpul-kumpul baik, itu enggak pengaruh mau masa belum nikah sampai setelah nikah. Segala sesuatu kebaikan tuh Allah akan beri jalannya selalu. Tapi adapun kumpul-kumpul buruk, kenapa nunggu nikah? Kamu mau dapat laki soleh, pengen dapat suami yang baik, pengen dapat suami sesuai doa-doamu, berarti yang harus diperbaiki siapa? Kitanya dulu. Kita berusaha berubah menjadi orang baik dari sebelum nikah. Dari sebelum nikah kita menata diri, memperbaiki diri, insya Allah jodoh yang datang baik. Tapi kalau dari sebelum nikahnya masih bebas aja dulu, ntar kalau sudah nikah baru kita ini. Pertanyaan saya, kira-kira di waktu bebas itu, di waktu kumpul-kumpul itu, kamu ketemunya orang yang sama atau tidak? Sama orang-orang seperti kamu juga, yang senang kumpul, yang senangnya suka-suka, yang senangnya happy-happy, bahagia. Kayaknya yang seperti ini setelah nikah pun gak akan banyak berubah, karena dari awal nikah gak ada tekad, tidak punya target dalam hidupnya. Jadi kalau bahasanya sebelum nikah puas-puasin, sering banget dengar kata-kata begitu. Ntar kalau udah nikah, udah inian, itu konsekuensi dalam pernikahan sudah pasti. Tapi kalau untuk menjadi orang benar, ya kan gak usah nunggu nikah. Kapan selagi bisa ataupun kamu mau untuk menjadi benar, segerakan dirimu untuk berubah menjadi benar. Semakin cepat kita berubah menjadi benar, semakin benar juga hal-hal yang akan datang pada kita, termasuk jodoh, pasangan, hal-hal dan rezeki. Kenapa? Karena kitanya sudah membuat diri kita untuk berusaha menjadi baik. Akhirnya kehidupan kita pun akan datang hal-hal yang baik. Tapi kalau kita bilang udah biarin, hidup sekali, was-wasin terus dengan kesenangan, keburukan yang kita kerjakan yang membuat kita lalai akan Allah Subhanahu wa taala, lalai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dampaknya apa yang akan terjadi pada diri kita, karena yang kita berikan adalah keburukan, maka yang datang kepada kita pun akan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh saat berdoa kepada Allah, doa kita perinci, Ustaz? Boleh sekali. Rinciin satu persatu, sedetail-detailnya boleh. Allah Maha tahu isi hati, betul. Tapi dalam doa, Allah yuhibbul mulihin. Allah senang sama orang yang ngadu-ngadu. Ngadu aja sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Apanya? Makan salullah. Walau meleh. Minta harta garam. Rinci gak itu? Rinci banget. Kalau garamnya aja buat pelengkap marasa itu disuruh minta sama Allah, gimana sama bumbu dapurnya, gimana sama nasinya, gimana sama yang lain-lainnya ibaratnya. Minta semuanya. Ya Allah berikan kecukupan di dalam hidupku, dalam makananku, dalam pakaianku, dalam semua minta, rinciin. Ya Allah, doain anak, ya Allah, biar anak sukses. Suksesnya gimana? Mau dirinciin sukses yang hidupnya berkah, bahagia, dapat suami begini, rumahnya begini nanti, anaknya begini nanti, rezekinya begini. Rinciin boleh. Dengan rinci mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Assalamualaikum, mohon doanya saya sakit kanker sedang berobat. Clinical trial. Semoga ada mukjizat untuk penyembuhannya. Ada. Insyaallah akan ada mukjizat, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama doakan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ukhti Yuyun. Ya, ini siapa namanya? Yuyun Furi. Kita doakan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan. Allah berikan ditemukan jalan dalam pengobatannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tetap yakin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk yang sakit-sakit. Assalamualaikum Ustazah. Surat Kanjeng Arsy ayat 7 dan 15 memang tidak boleh dibaca. Apa itu Kanjeng Arsy? Ini suci, dia kayak doa-doa gitu sebenarnya. Doa apa? Kok ke air? Doa-doa Kanjeng Arsy namanya. Oh, yang ada di Majmu' Syarif. Ya, apa di Majmu' Syarif ya? Kanjeng Arsy kalau enggak salah. Tadi ada yang awal juga. Saya belum pernah buka, belum pernah baca. Insyaallah nanti panitia akan mengevaluasi pertanyaan ini. Insyaallah saya akan pastikan lagi. Jika mungkin nanti di kajian selanjutnya akan kita jawab. Saya belum pernah ketemu apa ini Kanjeng Arsy. Insyaallah nanti dilihat, perhatikan lagi. Assalamualaikum Ustazah, saya Fitra ingin bertanya bagaimana cara berjuang mengendalikan dan mengekang nafsu saat kondisi iman sedang turun. Terima kasih. Berkenaan perihal tentang nafsu, ada pembahasan panjang lebar yang membahas tentang nafsu. Itu ada di pasal keberapa nafsu? Bab keberapa itu boleh dibuka nanti online-nya. Maka di situ kita membahas tuntas tentang nafsu. Ya, 5. Bab nafsu itu dari bab 4 sampai bab 5 itu berkenaan dengan nafsu. Mungkin Ukti boleh buka biar betul-betul bisa faham bagaimana kinerjanya nafsu dan kita pun terus berjuang untuk melawan nafsu. Adapun untuk sekilas jawaban dari sini, kita harus faham dulu bagaimana kita ingin menyembuhkan suatu penyakit kalau kita tidak tahu sumber penyakit. Tadi saat kita sedang merasa nafsu sedang tidak terkendali, nafsu kita sedang banyak mendorong kita dalam keburukan, maka kita harus tahu pemicunya apa. Nah, di situ pertama cari pemicunya apa. Apa yang mendorong? Banyak faktornya. Nah, di situ kita harus teliti, harus paham. Nah, kalau kita sudah tahu sumbernya apa, maka kita menghentikan sumber itu. Nah, saya katakan contoh misalnya. Ada orang, ya mungkin kemarin habis jajan di luar, makan makanan yang jelas tidak ada label atau sertifikat halalnya, dia makan. Nanti keesokan harinya dia ngerasa kok malas ibadah, malas ini, malas itu. Kalau dia teruti, terus hawa nafsunya dorongannya dalam malas ibadah, dia akan terus malas ibadah. mendorong nafsu itu. Tapi ternyata pemicunya itu, ada pemicunya itu yang kemarin. Dia makan makanan yang tidak layak dia makan. Sumbernya salah, atau mungkin rezekinya yang salah. Ada pemicunya yang mendorong iman itu turun. Kalau pemicunya sudah kita tahu, penyebabnya apa, kita berusaha mengendalikan diri dari awal sumbernya, dan kita kemudian berusaha melawan nafsu itu dengan terus melawan malasnya kita, melawan beratnya ibadah kita, yaitu dengan riyadhiyah, melawan jiwa-jiwa kita yang malas ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa tahu kapan iman ini sedang turun, kapan iman ini sedang baik. Dengarkan bab itu, sangat membantu. Kemudian bagaimana caranya memperlakukan Quran yang sudah rusak? Di antaranya memperlakukan Quran yang sudah rusak, ada yang menyarankan yaitu dengan dibakar. Dibakar di tempat yang layak, dibakar di tempat yang baik. Kemudian dibakar betul-betul ayat satu persatu ayatnya hilang. Ya, ayat satu persatunya sudah tidak terlihat, sudah tidak ada penggalannya lagi, baru kita buang abunya. Nah, ada lagi yang mengatakan katanya itu dileburin di air. Dileburkan di air sampai betul-betul kertasnya itu tidak terlihat jelas. Namun saran saya akan jauh lebih baik untuk dibakar saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah bermanfaat. Ya, insyaallah apa yang kita pelajari hari ini khususnya untuk saya pribadi dan untuk semuanya yang hadir. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Pertama kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, khususnya untuk Yuyun, siapa namanya? Yuyun Puri, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sadhidil basyishan tashafi wa afiyat dan ma'afi la shifa illa shifa wa shifa anda ya ghadra sakaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anna wa anha kulla ta'am shadid wa fina minal haddul hadid والمراد الشديد والجيش العديد وجعل نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب يا ذا العظام أسألك أن تكفينا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين آمين يا رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتسابي منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الطش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك